Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih sifatu salatin nabiy sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslimi ka'annaka taraha ad'iyatul istiftahi. ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة يحمد الله تعالى فيها ويمجده ويثني عليه وقد أمر بذلك المسيء صلاته فقال له لا تتم الصلاة لأحد من الناس حتى يكبر ويحمد الله جل وعز ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن وكان يقرأ تارة بهذا وتارة بهذا فكان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وكان يقول في الفرض. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما. Qala al-musannifu rahimahullahu tabaraka ta'ala, berkata pengarang kitab Sifat Salah Imam Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah, ad'iyatul istiftah, doa-doa istiftah, yaitu doa-doa pembuka salat sebelum membaca Fatihah, yang hukumnya sunnah. Ketika ditinggalkan tak membatalkan salat. Tapi alangkah indahnya jika sholat dimulai dengan doa-doa ini. Istiftah, doa-doa pembuka. Apa yang dibaca Nabi SAW dalam hal ini, beliau membaca beberapa bacaan bervariasi. Ya, agar kita dapat memilih mana yang kita senangi. Berkata Asy-Syaibani rahimahullah, ثم كان يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة. Kemudian adalah Nabi yang mulia SAW membuka bacaan sholatnya dengan doa-doa yang banyak dan berbagai macam ragam variasinya. Yahmadullaha ta'ala fiha, yang mana dalam doa-doa tersebut Allah Jalla wa'ala memuji, yang mana dalam doa-doa tersebut seseorang yang salat atau Nabi yang mulia SAW memuji Allah padanya. Wa yumajjiduhu, mengagungkan Allah padanya. Wa yuthni alaihi, mengucapkan pujaan-pujaan bagi Allah SWT. Waqad amara bidzalikal musii'a salatahu, dan Nabi telah memerintahkan hal ini kepada orang yang salatnya itu tak baik. Faqala lahu, maka Rasulullah berkata kepadanya, la tatimmu salatu li ahadin minan nasi hatta yukabbira, takkan sempurna salat seseorang sampai dia bertakbir. ويحمد الله جل وعز ويثني عليه. Kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan Allah Azza wa Jalla atau Jalla wa Azza. Jalla maknanya maha mulia, Azza yang maha perkasa. Wa yuthni alaihi, dalamnya ya dia memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqra'u bima tayassara min al-Qur'an. Kemudian dia membaca apa yang mudah baginya daripada Quran. وكان يقرا تارة بهذا وتارة بهذا, kadang-kadang dia membaca satu doa ini, kadang-kadang dia baca doa yang lain. فكان يقول, dan adalah Rasulullah SAW di antara doa-doanya beliau ya mengucapkan Allahumma, ya Allah, ba'id baini wa baina khotayaya, jauhkanlah antara aku dan antara kesalahan-kesalahanku. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana kau jauhkan antara timur dan barat. Allahumma naqqini, ya Allah, bersihkan aku min khatayaya, dari kesalahan-kesalahanku. Kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari kotoran. Pakaian putih adalah pakaian yang begitu rentannya dengan kotoran. Jika ada kotoran akan tampak padanya. Ya, jika dibersihkan dengan sebersih-bersihnya, dia akan ya bersinar, bercahaya, dia akan tampak indah putihnya. Ya. Orang yang pakaian putihnya terkena kotoran, jika dibersihkan akan hilang, tak lagi tampak. Demikian jugalah orang yang berbuat dosa, jika dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan hilanglah dosanya sebagaimananya hilang noda dari pakaian putih. Ya. Andai kata noda yang terdapat pada pakaian hitam kadang tak tampak nodanya. Tapi noda yang terdapat pada pakaian putih tampak jelas, ketika dihilangkan tampak pula perubahan. Dosa manusia ketika Allah hilangkan dengan seluruhnya maka jelas tampak, ya. Hilang dosa-dosa tersebut sebagaimana hilangnya ya dari kain putih kotoran-kotoran. Allahumma ighsilni min khotoyaya, ya Allah, cucilah saya dari dosa-dosa saya. Bil ma'i wa tsalji wal barad, dengan air, dengan es, dan dengan embun. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan dosa itu adalah sesuatu yang panas. Memang dosa panas. Dosa daripada syaitan, syaitan terbuat daripada api. Dosa membuat orang dalam keadaan panas, tak nyaman, tak tenteram. Ya, yang memadamkan panas adalah air dan sesuatu yang mendinginkan. Sebagaimana panas didinginkan dengan air, ya, dengan salju, dengan embun, demikian juga kondisi dosa, ya, yang memiliki karakter panas dibersihkan Allah Subhanahu wa taala, ya, seseorang daripadanya dengan sempurna, dengan utuh, sebagaimana dihilangkannya yang panas dengan sesuatu yang sempurna dinginnya, sehingga hilanglah semuanya, hapuslah panas, sebagaimana hapuslah, ya, noda-noda hitam dari pakaian putih. Begitulah kira-kira doa yang kita panjatkan dalam doa istiftah ini. Wa kana yaquluhu fil fard, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa ini dalam salat-salat yang fardu. Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib, Allahumma naqqini min khotayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas, Allahumma ighsilni min khotayaya bil ma'i wath-thalji wal barad. Ini adalah doa yang pertama. Boleh diamalkan. Naam. Tsani wajhtu wajhiya lilladzi wajhtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal malik. La ilaha illa ant. Subhanaka wa bihamdika. أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت والمهدي من هديت أنا بك وإليك لا منجا ولا ملجا منك إلا إليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك وكان يقول في الفرض والنفل. Ini doa yang kedua, doa istiftah yang panjang. Nabi membacanya dalam salat-salat malam, dalam salat-salat sunnah, juga Rasulullah membacanya dalam salat-salat yang wajib. Ya. Apa doanya? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima. Sesungguhnya saya menghadapkan wajah saya ini kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi. Ya, hanifan muslima, saya ya di atas jalan yang lurus, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan dari golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Inna salati, sesungguhnya salatku ini. Wa nusuki, dan sembelihanku. wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Semuanya kuperuntukkan bagi Allah. Dialah Tuhan pencipta alam semesta. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan itulah yang aku diperintahkan untuk melakukannya, mengerjakannya. Wa ana awwalul muslimin, dan akulah orang yang pertama Islam. Ya. Allahumma antal maliku, ya Tuhan, engkaulah raja. La ilaha illa anta, tak ada Tuhan kecuali engkau. Subhanaka, maha suci dirimu. Wa bihamdika, dan segala pujian untukmu. Anta rabbi wa ana abduka, engkaulah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Zalamtu nafsi, aku menzalimi diriku. Wa ataraftu bidhanbi, maka aku mengakui dosa-dosaku. Faghfir li dhanbi jami'a, ampunkanlah semua dosa-dosaku. Innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, sesungguhnya tak ada yang mengampun dosa-dosa kecuali engkau. Wahdini li ahsanil akhlak, berilah saya petunjuk, ya, di atas akhlak yang terbaik. La yahdi li ahsaniha illa anta, tak ada yang dapat menunjuki saya untuk memiliki perangai akhlak budi pekerti yang terbaik kecuali engkau belaka yang mampu, ya, menunjukinya. Wasrif anni sayyi'aha, jauhkanlah dariku segala macam, ya, keburukan-keburukan akhlak budi pekerti. Ya, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta, tak ada yang dapat menjauhkan daripadaku kejelekan-kejelekan akhlakku ini kecuali engkau belaka. Ya. Ini menunjukkan kepada kita di antara sarana untuk meluruskan diri kita ini banyak-banyak berdoa. Ya, agar Allah berikan kepada kita ilham, taufik, ya, untuk senantiasa istiqamah agar dijauhkan daripada segala macam bentuk kejelekan. Ya. Labbaika wa sa'daika, aku datang memenuhi seruanmu. Wal khairu kulluhu fi yadaika, segala kebaikan ada di tanganmu. Wa syarru laysa ilaika, dan kejelekan tak layak dinisbatkan kepadamu. Wal mahdiyyu man hadaita, orang yang mendapat petunjuk dialah orang-orang yang kau pilih untuk petunjuk tersebut. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita memohon hidayah karena dia milik Allah. Siapa yang Allah beri petunjuk, tak ada mampu menyesatkannya. Siapa yang Allah sesatkan, tak ada yang mampu menunjukinya. Ya, dan Allah tak pernah menzalimi hamba yang dia tunjukin dengan ihsannya, rahmatnya, keutamaannya. Yang dia sesatkan dengan keadilannya dan dengan hikmahnya. Tak ada yang salah dalam perilaku Allah, perbuatan Allah, ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat-sifat Allah, ya, tak lain daripada kandungan ihsan, kandungan rahmat, kandungan keadilan dan kandungan kebijaksanaan. Maka jangan sesat, jangan salahkan Allah Jalla wa'ala. Orang yang tersesat tak punya hak menyalahkan Allah. Karena pintu takdir Allah tutup, Allah bentangkan dua jalan, Allah tunjukkan dua jalan, ya, Allah kirimkan jalan yang lurus melalui lisan para rasulnya agar diikuti. Manusia memilih jalan sesat. Dan segala macam pilihan manusia murni dia pilih dan dengan ketentuan takdir Allah yang dia baliknya ada hikmah. Wal khairu kullu fi yadayka wa syarru laysa ilayka wal mahdiyyu man hadaita ana bika wa ilayka. Kebaikan semua ada di tanganmu, kejelekan tak layak dinisbatkan kepadamu. Yang mendapat petunjuk dialah orang-orang yang kau pilih. Ana bika wa ilayka, aku, ya Tuhan, selalu denganmu memohon pertolongan dan kepadamu akan kembali. La manja wa la malja'a minka illa ilaika, tak ada tempatku berlindung, tak ada tempatku berlari darimu wahai Tuhan kecuali kepadamu jua. Ya, dari mana kita berlari? Tak ada tempat untuk berlari daripada Allah kecuali kepadanya. Kita berbuat maksiat, berbuat dosa, ingin kita lari daripada Allah, kemana kita mau lari? Tak bisa kita berlari. Mau lari ke planet, planet miliknya. Ya, mau kemana kita? Mau berangkat ke bulan? Lari daripada murka Allah. Lari ke bulan, bulan juga miliknya. Ya, semuanya miliknya. Maka tak bisa kita berlari daripada Allah kecuali kepadanya juga memohon ampunan, istighfar dengan apa yang kita lakukan. Kata Allah, fafirru ilallah. Berlarilah kalian menuju Allah. Tak bisa kita lari daripada Allah Jalla wa'ala. Kecuali kepadanya pula. Ya. Kemudian, tabarakta wa ta'alaita. Engkau maha penuh dengan keberkahan, wahai Tuhan. Wa ta'alaita, dan engkau maha tinggi. Zatmu maha tinggi, sifat-sifatmu maha tinggi, ketentuan takdirmu maha tinggi. Tak ada yang dapat mengalahkan ketentuan takdirmu, kekuasaanmu, dan ketinggian zatmu, wahai Tuhan, Rabbul Alamin. Ya, Allah maha tinggi. Di atas seluruh makhluknya, tak menyatu dengan alam. Ya, dan alam tak menyatu dengan Allah Jalla wa'ala. Di atas seluruh makhluk, tak ada di atas aras makhluk apapun, tak ada. Ya, Allah Jalla wa'ala, di atas seluruh makhluknya. Wa kana yaqulu fil fardhi, kemudian tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, di penghujung Rasulullah mengajarkan kita untuk memohon istighfar. Astaghfiruka, aku memohon kepadamu wahai Tuhan ampunan. Ya, wa atubu ilaika, dan aku kepadamu bertobat. Wa kana yaqulu fil fardhi wan nafli, doa ini diucapkan Nabi, ya, dalam salat yang wajib ataupun dalam salat yang sunnah. Naam. Misluhu duna qawlihi anta rabbi wa ana 'abduka ila akhir. Wa yazilu Allahumma antal maliku la ilaha illa ant subhanaka wa bihamdik. Mithluhu aydan ila qawlihi wa ana awwalul muslimin. Wa yazilu Allahumma ihdini li ahsanil akhlaqi wa ahsanil a'mali. La yahdi li ahsaniha illa ant wa qini sayyi'al akhlaqi wal a'mali la yaqi sayyi'aha illa ant mithluhu duna qawlih. Jadi hadis yang tadi kita bacakan di atas, ya, adalah hadis diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah dari jalan Abu Uwanah dan Abu Dawud dan Imam Nasa'i, Ibnu Hibban, dan juga dikutip Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i rahimahullah, dan Imam Tabrani dalam Mu'jamnya. Ya. Jadi itu hadis yang terbaca tadi, banyak perawinya, di antaranya Imam Muslim. Mithluhu duna qawlih, juga ada dalam riwayat lain seperti hadis di atas tapi tanpa tambahan anta rabbi wa ana 'abduk. Di atas kita lihat kembali ada bacaan anta rabbi wa ana 'abduk dalam tunafsi. Dalam riwayat ini tak ada kata-kata anta rabbi wa ana 'abduk. Tak ada ucapan ya Tuhan, engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Ya, dalam tunafsi dan seterusnya tak ada. Ya. Kemudian dengan tambahan dan Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Subhanaka bihamdik, ya Tuhan engkaulah raja, tak ada Tuhan yang hak kecuali engkau, maha suci engkau, dan bagimu segala puji. Mithluhu aydan ila qawlih, juga ada yang mirip dengan di atas, ya, sampai sabda Nabi wa ana awal muslimin, tapi ada tambahan setelah wa ana awal muslimin, tambahannya Allah mahdini li ahsanil akhlaqi wa ahsanil a'mal. Di atas hanya ahsanil akhlaq, ini ada tambahannya. Ya Allah, berilah saya petunjuk untuk akhlak yang paling terbaik dan untuk amalan yang paling terbaik. Ya. Akhlak adalah amalan terhadap manusia, makhluk. Ya, dan adapun ahsan amal, sebaik-baik amal adalah amalan untuk Allah Jalla wa'ala. Kesempurnaan adalah ketika kita menyempurnakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ahsanul amal. Sebaik-baik amal ibadah. Dan kesempurnaan itu akan dicapai ketika seorang menyempurnakan hak manusia. Itulah li ahsanil akhlak. Dua hal yang tak boleh dipisahkan. Li ahsanil akhlak, ya Allah berilah saya petunjuk agar dapat memiliki akhlak yang paling baik. Wa ahsanil amal, agar dapat memiliki amalan yang paling baik. Amalan adalah hak siapa? Allah. Ya, akhlak yang baik untuk siapa? Makhluk. Ya, la yahdi li ahsaniha illa anta. Tak ada yang mampu memberi petunjuk saya, ya, untuk yang terbaik daripada akhlak maupun amal tersebut kecuali engkau. Wa qini sayyi'al akhlaq, jagalah saya daripada, peliharalah saya daripada akhlak-akhlak yang buruk, perangai yang buruk sesama manusia. Wal a'mal, jagalah saya daripada perbuatan yang buruk kepada Allah, amalan yang buruk kepada Allah. La yaqi sayyi'aha illa anta. Tak ada yang dapat memelihara ya kejelekan tersebut. Ya, la yaqi sayyi'aha, tak ada yang dapat memelihara saya daripada kejelekan tersebut kecuali engkau belaka. Ini semua menunjukkan kepada kita wajib senantiasa bergantung kepada Allah, bermohon kepada Allah, meminta kepada Allah hidayah agar dijauhkan daripada akhlak yang buruk, jauhkan daripada amalan yang jelek, agar Allah berikan akhlak terbaik, agar diberikan amalan yang terbaik. Padanya ada mohon ampunan, padanya ada pengakuan dosa-dosa, pengakuan Allah sebagai Tuhan pencipta alam semesta, dalamnya ada puji-pujian kepada Allah, ya pengakuan bahwa sehidup mati seorang hamba untuk Allah, ya segala macam ibadahnya, sholatnya, sembelihannya, semua untuk Allah SWT. Ya, jadi ini diantara doa-doa istiftah. Sudah berapa? Sudah dua, tapi yang dua ini, yang kedua, ada beberapa versi riwayat dengan tambahan-tambahan yang lain dan dikurangi sebagiannya. Naam, terus. Al-Khamis, Subhanakallahumma wa bihamdika, wa tabarakasmuka, wa ta'ala jadduka, wa la ilaha ghairuka. وقال صلى الله عليه وسلم إن أهب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحانك اللهم مثله ويزيد في صلاة الليل لا إله إلا الله ثلاثا الله أكبر كبيرا ثلاثا. Kemudian zikir berikutnya ini zikir yang ketiga. Kalau anda kata diikuti urutan angka zikir yang kelima. Ya, yang kedua tadi ada berapa versi? Ada tiga versi yang kedua itu. Ada yang bertambah lafaznya, ada yang dikurangi. Kalau kita jadikan satu, maka inilah zikir yang ketiga. Apa itu zikirnya? Subhanakallahumma, ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau, ya Allah. Wabihamdika, dan segala macam pujian milikmu. Watabarakasmuka, maha berkah namamu. Nama Allah mendatangkan keberkahan. Jika disebutkan, turunlah keberkahan. Nah itulah tatkala kita menikmati berbagai macam nikmat yang Allah berikan, disuruh kita untuk mengucapkan bismillah, mulai dengan nama Allah. Mau makan baca bismillah, ya, mau pakaian baca bismillah, ya mau campur keluarga baca bismillah dan seterusnya. Nama ini mendatangkan keberkahan. Ya, tabarakasmuka, maha berkah namamu. Wa ta'ala jadduka, maha tinggi wahai Tuhan kekayaanmu, tak ada yang melampauinya. Engkau zat yang maha kaya, tak butuh apapun jua. Dan semua makhluk butuh kepadamu. Jadi jadduka bukan diartikan kakekmu, tapi apa? Ghinaka, kekayaanmu. Ya. Wala ilaha ghayruka, tidak ada Tuhan selain engkau yang hak. Waqala, dan dia bersabda, inna ahabbal kalami ilallahi an yaqul abdu. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan yang dicintai Allah adalah seorang hamba mengucapkan doa dalam istiftah, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ya, ini yang paling terbaik. Dalamnya ada puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Mithluhu wa yazidu fi salatil lail. Seperti ini pula pernah ada riwayat tapi dengan tambahan sedikit. Pernah Rasulullah baca di salat malam. Setelah membaca subhanakallah bihamdika, ya, wa tabarakasmuka, wa ta'ala jadduka, wa la ilaha ghairuka, ada tambahan la ilaha illallah 3 kali, ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar kabira, 3 kali Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira. Ini ditambah ketika salat malam. Yang berikutnya yang ketujuh, na'am. السابع الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلة استفتها به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. الثامن الحمد لله حمد. Yang ketujuh dengan urutan angka di sini. الله أكبر كبيرا. Boleh juga kita membaca dalam doa istiftah kita. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini banyak kita hafalkan. Ya, tapi kita gabungkan lafaz ini dengan lafaz Ya, yang kedua tadi. Ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratu wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardha hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Kita gabungkan, ya, tapi Nabi pisahkan. Maka apabila kita mau ikut lebih baik, yang dipisahkan kita pisahkan pula. Jangan kita gabung-gabungkan. Kalau membaca Allahu Akbar kabira, bacalah Allahu Akbar kabira ini. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Baru baca Fatihah. Apa maknanya Allahu Akbar kabira, ya Allah? Engkaulah Tuhan yang maha besar dan bagimu segala macam pujian yang banyak. Maha suci Engkau Tuhan di kala pagi dan di kala sore. Istaftaha bihi rajulun min as-sahabah. Pernah ada salah seorang sahabat membuka salat dengan bacaan ini. Faqala, maka Nabi berkata, ajibtu laha. Aku takjub dengan bacaan kau ini. Futihatlah abwaabus sama, dengan bacaanmu ini dibukakan pintu-pintu langit. Ini hadis dapat digunakan oleh ahlu syubhat yang di otaknya ada syubhat menghalalkan yang mereka sebut dengan nama bid'ah hasanah. Kata mereka, lihat ini sahabat ngarang-ngarang doa. Ya, Rasulullah tak marah. Rasulullah SAW bahkan katakan, aku kagum dengan doamu ini. Dibukakan baginya pintu-pintu langit. Maka kita katakan, dalam namanya sunnah Rasulullah itu dibagi tiga. Ada sunnah, namanya sunnah qauliyah, berupa perkataan Nabi. Ada sunnah fi'liyah, berupa perbuatan Nabi. Ada sunnah taqririyah, berupa persetujuan Nabi. Dan apa yang Nabi setujui, berarti itu adalah perkara yang hak. Karena Nabi SAW tak akan pernah berbicara dengan batil. Tak akan pernah mendiamkan kebatilan. Dan ini adalah masa periodisasi turunnya wahyu. Ketika Nabi mengatakan, ajibtulah, aku kagum dengan doamu tersebut. Bukan Nabi karang-karang sendiri. Ya, makin dalam masa turunnya wahyu. Dibenarkan Nabi, dia menjadi benar karena persetujuan Nabi. Ya, jangan katakan ini bid'ah hasanah, dalilnya ada. Kisah azan, bid'ah hasanah kenapa? Ini sahabat mimpi loh. Dia tak tahu mimpi ini menjadi sunnah ketika Rasulullah apa kan? Tetapkan. Orang yang kurang-kurang akal, ini dalilnya. Walaupun kadang-kadang gelarnya LCMA, Profesor Doktor, ini dalilnya. Ini dalil sunnah taqririyah. Jangan disamakan dengan apa yang kau karang-karang. Ini proses turunnya wahyu. Dan dalam beberapa riwayat keterangan, ada sahabat-sahabat Nabi yang membaca bacaan yang berbeda Rasulullah luruskan. Ya, dalam doa tidur. Ya, ada sahabat yang salah baca. Ya, bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu. In amsakta nafsi farhamha in arsalta fadha bima tahfadhu bi ibadika salihin. Ya, ada sebagian daripada sahabat yang merubah lafaz. Ya. Kata-kata Allah Subhanahu wa taala ya dirubah ketika itu wa nabiyyika alladhi arsalta. Ya, membaca wa rasulukal ladzi arsalta ka nabiy. La, tidak. Baca wa nabiyyika alladhi arsalta. Ya, dan nabi yang kau utus. Dia baca Abu Hurairah qad khilaf. Membaca wa rasuluka, kata Nabi, bukan itu bacaannya, tapi yang benar adalah dan Nabi yang engkau utus. Ya, ini menunjukkan lafaz hadis tersebut adalah lafaz yang dalamnya ada kandungan ibadah. Ketika Abu Hurairah mengganti kata-kata Nabi dengan Rasul, Rasul meluruskan kembali. Menunjukkan ini Rasulullah tak rida. Anda yang kata dibuka pintu bid'ah hasanah, kacau balau. Rubah saja semua azan itu. Jangan lagi baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Baca yang lain-lain. Boleh banyak nama Allah SWT. Allahu A'zam. Allahu A'zam. Contohnya. Baik ini Ustaz. A'zam. Allahu A'la. Allahu A'la. Kacau. Apa ikatannya? Apa yang mengikat? Kau katakan baik menurutmu. Menurut yang lain? Apakah menurutmu? Menurut nenek moyangmu, kakek moyangmu, pembuat agama. Ya, maka tak boleh lafaz saja yang tak berubah-ubah. Ya, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu lafaznya. Jangan kau tambah-tambah asyhadu anna Muhammadan Habibullah. Boleh? Hah? Jangan tambah-tambah. Ya, lafaz ini lafaz ta'abbud, kita beribadah kepada Allah dengannya. Nabi yang benarkan dan jangan ditambah. Dialah orang-orang Syiah Rafidhah menambah. Kurang rasanya salawat kepada Nabi SAW. Kurang rasanya hayya ala salah. Setelah itu, hayya ala khairil amal. Itu orang Syiah itu. Kurang rasanya asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tambah. Asyhadu anna aliyan waliyullah. Itu doa. Lafaz azan orang Syiah. Kurang rasanya. Ya, iyadan billah. Baik juganya itu. Memang ali wali Allahnya itu. Kenapa kalian salahkan? Kalau anda kata tak disalahkan, terbukalah pintu agama ini berubah. Ya, jadi ini jangan dijadikan sebagai hadis apa? Dalil sebagai bid'ah hasanah. Mereka aja tak rela jika dikatakan ahlul bid'ah hasanah. Tak rela mereka. Mereka rela ketika dibilang sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Kalau kita bilang ahlul bid'ah hasanah, mau? Tak mau mereka. Ya. Dinginkan dulu, minum dulu. Banyak dalil mereka. Mereka bongkar-bongkar sejarah supaya ada bid'ah hasanah. Banyak yang mereka bongkar, macam-macam. Jika enggak di perkara ini jika dibiarkan, apabila diingkari akan bahaya umat. Umat enggak paham tradisi seperti ini. Biarkanlah, walaupun dia tak dibuat Nabi SAW. Demi menjaga persatuan, biarkan saja. Cari dalil. Tahu dia itu enggak ada amalannya. Bid'ah ada. Tahu dia itu bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Kata mereka, memang bid'ah, tapi hasanah. Kalau andai kata diingkari, nanti bahaya. Ya, akan muncul bentrokan macam-macam. Toleransilah kalian. Dialah Nabi SAW terlansi. Nah, datang lagi dalil. Ya, ada Rasulullah SAW ingin merubah Ka'bah. Tapi dia khawatir akan muncul kemungkaran. Karena itulah Rasul biarkan. Kata Nabi, laula anna qaumaki hadithu ahdin bil kufri, lahadamtul Ka'bah, lanaqattul Ka'bah. Andai kata aku tak khawatir kaummu baru saja masuk Islam, akan kuhancurkan Ka'bah. Dan kubangun di atas pondasi Ibrahim. Ya, kata mereka ini dalilnya. Bahkan mereka yang melihara bid'ah. Subhanallah. Ya, tak benar hal semacam ini. Itu pada prinsipi Nabi. Itu hukum Nabi SAW. Ya. Ya. Jadi, alangkah baiknya bacaan ini kata Nabi yang mulia SAW. Naam. الثامن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه استفتها به رجل آخر فقال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. Ini lagi dalil mereka ni ahlul bid'ah hasanah. Ada doa Rasulullah, bukan doa Rasulullah tapi sahabat yang berdoa dan Rasulullah benarkan. Sahabat membaca dalam salatnya alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya, setelah itu dia baca Fatihah. Istaftaha bihi rajulun akhar, ada laki-laki yang lain membaca doa ini. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, laqad ra'aitu 12 malakan, aku melihat 12 malaikat yabtadirunaha. Berebut malaikat-malaikat tersebut yarfa'uha, ayyuhum yarfa'uha? Mana yang membawa bacaan tersebut kepada Allah? Mana yang membawa bacaan tersebut kepada Allah? Ini membenarkan perkataan Allah, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah naik kalimat-kalimat yang baik. Wal amalu shalihu yarfa'u, dan amalan saleh diangkat kepadanya. Dan ini menunjukkan Allah di atas bagi orang yang berfikir, berakal. Naik kepada Allah menunjukkan dia di atas. Saya tanya kepada antum. Sifat di atas dan sifat di bawah, mana sifat yang sempurna? Di atas. Logika sehat yang di atas itulah VIP-nya dalam makhluk dan walillahil madzal a'la. Saya tanya kepada antum, Allah memiliki sifat sempurna atau sifat yang kurang? Sempurna. Subhanallah. Ya. Maka inilah sifat yang sempurna, di atas. Dan ketika kita mengatakan di atas, bukan kita mengatakan dia diliputi oleh makhluk. Tak ada makhluk mampu meliputi Allah yang Maha Besar. Habis makhluk berhenti pada apa? Arasy. Di atas arasy tak ada makhluk. Bagaimana dikatakan Allah liputi makhluk? Ya. Jadi tak perlu kita mentakwil-takwil, bukan di atas. Bermaknanya menguasai Allah. Jadi Tuhanmu di mana? Oh, Allah Subhanahu wa taala tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Tidak menyatu dengan alam, tidak berpisah dengan alam. Tidak di bawah, tidak di atas. Ya. Ini adalah sifat yang tak ada. Sesuatu yang tak adanya lah dia. Ya, subhanallah. Ini sifat sesuatu yang tak ada. Maka mereka disebut mu'attilah. Al-mu'attilatu ya'buduna adaman. Kaum mu'attilah yang menafikan sifat-sifat Allah tetapkan bagi dirinya, mereka menyembah Tuhan yang tak ada. Inilah sifat yang sempurna menyifati sesuatu yang tak ada. Bukan di atas, bukan di bawah. Bukan dalam alam, bukan di luar alam. Bukan menyatu dengan alam, bukan menempel dengan alam. Bukan berpisah dengan alam. Bukan. Apa dia? Tak ada. Al-mu'attilatu ya'buduna adaman. Kalian wahai ahlu sunnah, kata mereka. Kalian menyamakan Allah dengan makhluk. Kalian mengatakan Allah bersemayam. Kalian mengatakan Allah memiliki wajah. Kalian mengatakan Allah memiliki dua tangan. Kalian tersesat. Kita katakan, jika datang hari kiamat, Allah menghidang kita. Hei hamba, kenapa kau katakan saya punya dua tangan? Kita menjawab, ya Allah, engkau ajarkan kepada kami demikian. Engkau yang mengatakan, lima khalaqtu biyadaya. Kenapa kau tak mau sujud Adam kepada makhluk ciptakan? Kenapa engkau tak mau sujud wahai iblis kepada makhluk ciptakan dengan dua tanganku? Dia mengatakan, ya Allah, engkau katakan, aku benarkan. Salah enggak kira-kira kita? Kenapa kau katakan saya bersemayam? Ya Allah, engkau yang mengatakan, bukan saya. Dan saya membenarkan apa yang kau katakan. Dan aku yakin Tuhan, engkau Tuhan yang maha bijaksana, maha fasih berbicara. Tak ada berita lebih besar, lebih benar daripada berita yang kau sampaikan. Tak ada berita yang lebih benar tentang dirimu kecuali apa yang kau sampaikan. Selamat kita. Hei, kau mu'attilah. Kenapa kau katakan Allah Subhanahu wa taala ya menguasai aras? Apa mereka mau bilang? Ya Allah, tak masuk akal kami. Kalau menguasai aras, kami percaya. Kalau anda kata bersemayam, berarti engkau seolah-olah engkau butuh kepada aras, seolah-olah engkau jika aras tak ada engkau jatuh sebagaimana makhluk. Allah katakan subhanallah. Ya, kau samakan saya dengan makhluk? Kalau manusia makhluk iya. Litastau ala zuhurihi. Ya, agar kalian bersemayam di atas punggung-punggung kendaraan. Kalau anda kata unta lari, kita jatuh. Itu makhluk. Itu bersemayamnya makhluk. Allah, apakah kau samakan Allah dengan makhluk? Ya. Kita katakan, bagaimana tentang sifat ilmu? Bagimu bagaimana? Allah punya ilmu tidak? Oh, wajib. Kau katakan Allah memiliki sifat ilmu, kau samakan Allah dengan makhluk. Makhluk pun berilmu, kita bilang. Mereka akan mengatakan, oh, berbeda ilmu Allah dengan ilmu makhluk. Kita bilang, kau katakan demikian. Berbeda dua tangan Allah dengan tangan makhluk. Berbeda antara wajah Allah dan wajah makhluk. Berbeda bersama Allah dengan bersama makhluk. Dan begitulah seterusnya. Ya. Walaupun kita belajar sifat sholat, tak sempurna kalau kita enggak belajar akidah. Ya, cukuplah sampai di sini Ustaz Ferry. Nanti kita lanjutkan insyaallah tabaraka taala. Ya, azan. Setelah azan saya akan jawab pertanyaan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada sejumlah pertanyaan. Saya akan bacakan dahulu yang berkaitan dengan perkara solat. Ustaz, apakah Nabi SAW menjaharkan istiftah? Lalu bagaimana sahabat mengetahui doa-doa ini? Ya, ketahuilah ikhwatul kiram rahimakumullah bahwa Nabi SAW dalam bacaan-bacaan solat, ya, terkadang beliau menjaharkan bacaan solat agar diketahui para sahabat. Ya, jadi bacaan-bacaan ini diketahui sahabat daripada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjaharkannya, tapi bukan berketerusan. Sekali, ya. Kemudian juga dari mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bacaan sahabat tadi? Dari Nabi dengar sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sahabat juga sedikit menjaharkan bacaannya. Ya, tapi bukanlah hal yang dilakukan secara rutin. Tak mengapa seorang guru sesekali membaca dengan keras agar murid-muridnya paham, mengetahui, ya. Tak mengapa. Kemudian, apa boleh membaca surat berulang-ulang saat imam belum selesai baca? Saat sholat sir, terkadang kita telah selesai membaca sementara imam belum selesai. Ya, boleh antum baca surat berulang-ulang ketika imam masih berdiri, ketika sholat zuhur, asar. Kita selesai membaca al-ikhlas, tambah al-falak, masih belum selesai tambah an-nas, belum selesai tambah tabat, baca apa yang mau kita baca. Tak mengapa, ya. Dan Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang kau rasa mudah daripada Qur'an. Daripada kita bengong baca yang lain-lain tak ada masalah. Apabila kita bekerja tidak bisa salat berjamaah tepat waktu. Karena kalau tepat waktu tidak ada orang. Apa boleh kita salat tepat waktu sendirian atau menunda sampai ada orang untuk berjamaah? Karena kita bekerja di suatu perusahaan yang waktu istirahatnya berbeda. Lebih baik menunda kerja. Afwan, lebih baik menunda salat. Apabila kita yakin bahwasanya break-nya contohnya jam 1, salatnya jam 12, kadang 12 lewat 10, setengah 1, break-nya jam 1, ini contoh saja. Ya, kita yakin ketika break banyak orang salat, lebih utama salat berjamaah daripada salat sendiri. Ya, dia akan mendapatkan pahala keutamaan salat berjamaah. Apalagi memang masih waktunya masih ada, belum keluar. Lebih baik daripada dia salat sendiri. Bolehkah baca 3 surat sekaligus dalam 1 rakaat salat wajib? Boleh. 5, 7, 10 tak ada masalah. Itu berkaitan dengan salat. Ya, ini mengenai masalah fatwa. Ustaz, apakah kita boleh mengambil fatwanya Syekh Hasan Al-Banna? Ya, dan boleh mengambil fatwa Syekh Said Qutb. Keduanya bukan termasuk dari golongan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ambillah ilmu daripada ulama-ulama. Ya, sebagian sastrawan, Said Qutb sastrawan yang begitu indah bahasanya, sastranya. Tapi dalam bukunya banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam bab akidah terhadap Allah, hak para sahabat, ya, hak para nabi. Dia menyebutkan beberapa nabi dengan kejelekan, dia menyebutkan sahabat dengan kejelekan tentang Muawiyah, tentang Uthman, tentang Musa, dan macam-macam. Dan sebagian kitab-kitabnya menggalang manusia agar memberontak kepada penguasa. Dalam kitab-kitabnya mengkafirkan negeri-negeri kaum muslimin. Dan masih banyak penyimpangan lainnya. Karena dia bukan ulama. Meskipun dia punya buku yang tebal-tebal. Ya, demikian juga Hasan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin, juga memiliki banyak penyimpangan dalam bab akidah. Akidahnya akidah tafwid. Sebagaimana akidah al-bid'ah yang mengatakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tak kita ketahui maknanya, serahkan kepada Allah. Ini pendapat yang batil. Maknanya kita tahu, tapi kaifiat bagaimananya kita tak tahu. Ya, bukan akidah kita tafwid, bukan akidah salaf. Ya, kalau kita mengatakan seluruh nama-nama Allah, seluruh sifatnya kita tak tahu maknanya, seolah-olah dan Quranul Karim ya ada turun ayat-ayat yang tak kita ketahui maknanya. Yang benar maknanya kita ketahui. Kita paham makna maha berkuasa, maha tinggi, makna wajah, makna tangan. Tapi yang tak kita ketahui adalah bagaimana tangannya, bagaimana wajahnya. Ini akidahnya dalam bab asma sifat. Dalam bab akidah juga dia ya lebih condong kepada sebagian daripada tariqat-tariqat, bai'at terhadap tariqat-tariqat, ambil ilmu daripada para ulama-ulama kaum muslimin. Ustaz, zina itu dibagi menjadi berapa? Zina ada zina kecil, yaitu zina yang tidak yakni memasukkan kemaluan dalam kemaluan. Zina mata, zina tangan, zina kaki. Kata Nabi, wal'ainani zinah an-nawar. Dua pandangan mata zinanya melihat kepada yang haram. Ya. Demikian juga wal'yadani zinah al-batas. Kedua tangan zinanya adalah memegang kaki, melangkah. Ya. وَيُصَدِّقُ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ Akhirnya adalah kemaluan. Apakah dia benarkan? Andai kata kemaluan tersebut membenarkan hal-hal di atas, masukkan kemaluan dalam kemaluan yang Allah haramkan, itulah hakikat daripada zina. Ya. Ustaz, apakah memang ada sihir kiriman? Ya. Ya, dengan izin Allah tentunya terjadi. Dan Nabi SAW juga disihir oleh seorang Yahudi. Ya, sehingga Nabi SAW ya menjadi berhayal suatu perbuatan yang diperbuat padahal tidak dia perbuat, seolah-olah melakukan suatu padahal tidak dilakukan. Ya, Nabi disihir kemudian diruqyah oleh Jibril, turunlah surat Al-Falaq, turunlah surat An-Nas, turunlah surat Al-Ikhlas. Tapi semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Konon katanya ada rumah yang dihuni jin jahat yang mengganggu si penghuni rumah. Apakah itu benar adanya jin yang mengganggu di rumah, Ustaz? Mungkin jadi. Ya. Bagaimana cara mengusir jin tersebut? Jika rumah ditegakkan padanya tauhid, jika rumah dibacakan padanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dibacakan padanya Quran, tidak akan ada jin-jin seperti ini mengganggu. Nabi mengajarkan kita untuk ya membaca surah Al-Baqarah di rumah, ketika masuk membaca bismillah, ya, ketika makan baca bismillah, berkatalah syaitan, tak ada tempat menginap kita lagi nih. Ya, karena kita membuka rumah dengan baca bismillah. Makan baca bismillah, berkata syaitan, tak ada lagi tempat kita untuk bermakan malam pada malam hari ini. Ya, maka ada syaitan, ada jin. Ya, tapi tak perlu kita sibuk mengurusi mereka. Ya, yang penting kita tetap menjaga diri kita dengan zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, ketika seorang sholat, di sampingnya ada orang bertato. Kakinya bertato. Ketika rukuk, ketika sujud, kawannya melihat kepada tato kawan tersebut. Ya, pertanyaannya siapa yang berdosa? Apa yang bertato atau dia? Orang yang bertato kewajibannya berusaha untuk menyembunyikan tatunya, karena ini keburukan. Dan kita disuruh untuk menyembunyikan keburukan. Jika dapat dihilangkan, maka dihilangkan. Jika berat dihilangkan, belum mampu dihilangkan, ya maka bertakwalah kepada Allah. Jika mampu ditutupi, tutupi. Ya, jika tak mampu ditutupi karena pada tempat-tempat yang mungkin di kakinya tak bisa dia pakai kaos kaki karena tak sempat, tak ada macam-macam. Ya. Dia hendaklah berusaha untuk menutupi kejelekannya. Ketika tak mampu karena terhalang berbagai macam kondisi, keadaan, bertakwalah kepada Allah semampu kita, itu kata Allah. Maka orang yang sholat tadi hendaklah dia tak usah tengok-tengok tata orang. Tengok saja ke tempat sujud. Enggak usah mencari kambing hitam. Si banyak kambing putih. Ini yang terakhir. Ustaz, apa nasihat Ustaz untuk diri yang dalam salat hanya seperti sekedar melaksanakan kewajiban semata? Ya, perdalamlah ilmu tentang Allah Jalla wa'ala, tentang zat-Nya, tentang sifat-sifat-Nya, ya, tentang diri-Nya. Pelajari nama-nama Allah, sifat-sifat-Nya. Ketika kau kenal Allah, kau akan mengabdi kepada-Nya dengan lebih baik lagi. Ya, karena kau tahu kebesaran-Nya, tahu keagungan-Nya, tahu rahmat-Nya, tahu keperkasaan-Nya. Macam-macam. Pertama, kau ketahui tentang Allah Jalla wa'ala. Belajar asma wa sifat. Yang kedua, pelajarilah tentang bagaimana Rasulullah SAW salat. Karena semua gerakan salat yang tak sesuai dengan sunnah Nabi, gerakan salat akan mengganggu kekhusyukan. Bayangkan kalau orang takbir Allahu Akbar, semua gerakan salat yang tak ideal mengganggu kekhusyukan. Gini sujudnya. Kadang gini dia. Kadang ada yang gini. Macam-macam. Ya. Pelajari sunnah Rasulullah tentang perkara salat. Hati ini masih terasa kering. Ya, hati kita memang kering. Basahilah dengan ilmu. Basahilah dengan amal saleh. Basahilah dengan zikrullah. Tatkala engkau menabungkan tabungan. Ketika itu hatimu akan menjadi lembut. Untuk Allah SWT bersedekah. Tanpa orang, bantu orang. Daripada bengang-bengang berzikir kepada Allah. Ini semua akan melunakkan hati. Kadang-kadang hati menjadi keras karena dosamu kepada makhluk. Lihat mana utangmu yang belum kebayar. Oh, ini rupanya buat hati saya keras ini. Ya, saya tak bayar utang ini. Cari orang, ini utang bayar, akan lembut hatimu. Lihat lagi kerjamu, apa kerja saya? Ya Allah, ternyata kerja saya haram nih. Sektor-sektor haram yang saya geluti nih. Kerja saya ngompas orang. Ya, malai orang. Ketika itu segera, ini yang membuat hatimu mengeras. Hadiri majlis ilmu, ya, dengarkan kalamullah, dengarkan sabda Rasulullah SAW, ini yang melembutkan hati. Ya, apakah ini menunjukkan tanda-tanda hati yang mulai mengeras? Ya, hati kita mengeras. Wallahi antum kalau enggak ngaji, tak salat tepat waktu, dan seterusnya, kurang kebaikan, hati mengeras. Ada hak makhluk yang antum abaikan, ya, akan mengeras hati. Kebaikan-kebaikan kita berbuat akan melunakkan hati. Sapu kepala anak yatim, bersedekah kepada orang miskin, bantu kawan-kawan yang membutuhkan, melembut hati kita. Ya, apa nasihat Ustaz agar hati ini lembut? Yang tadi itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.